Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَسْتَقَى الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَهَا وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعْدُ. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan yang kita baca tentu masih kitab Al-Muntaqan Nafis min Talbis Iblis, yakni tahqiq Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan masih pada pembahasan fi dhikri talbis iblis ala al-ubadi fil ibadat, yaitu bab yang ke berapa? 6 ya? 8 ya? Bab yang ke-8, yaitu talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan talbis iblis dalam bacaan Al-Quran, talbis iblis dalam perkara Al-Quran. Maka pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu dzikru talbisihi alaihim fi tariqati saumihim. Dapat fit? Talbis iblis terhadap ahli ibadah khususnya berkaitan dengan cara mereka berpuasa. Ingat pemirsa, yang sedang kita bahas adalah bab talbis iblis terhadap ahli ibadah. Makanya, yakni kita sebutkan sejak beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana talbis iblis dalam perkara bersuci, dalam perkara wudu, dalam perkara salat, dalam perkara yakni Al-Quran, dan yang terakhir kemarin fokus kepada bacaan Al-Quran. Maka pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan puasa, nanti kemudian ada haji dan lain sebagainya. Oke. Di terjemahannya halaman berapa? Bagi siapapun di antara pemirsa yang mengikuti dan memiliki terjemahannya, ada di halaman 155. Halaman 155. Okey. Qala al-musannif rahimahullah wa qad labbasa 'ala aqwamin fa hassana lahum as-sawma ad-da'ima. وذلك جائز إذا أفطر الإنسان الأيام المحرمة صومها إلا أن الآفات فيه من وجهين أحدهما أنه ربما عاد بضعف القوى فعجز الإنسان على الكسب لعائلته ومنعه من إعفاف زوجته وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لزوجك عليك حقا فكم من فرض يضيء بهذا النفل الثاني أنه يفوت الفضيلة فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال kita baca nanti ya poin yang kedua. Okey. Berkata Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala berkaitan dengan bahasan talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam cara mereka berpuasa. Dan iblis telah ingin melancarkan talbisnya atau tipu dayanya kepada sebagian orang, khususnya ahli ibadah. فَحَسَّنَ لَهُمُ الصَّوْمَ الدَّائِمِ Maka iblis melancarkan talbisnya agar mereka menganggap baik puasa yang terus-menerus. Kita tidak berbicara wisal ya. Puasa yakni terus-menerus yang tanpa berbuka itu ya. Ini enggak, tiap hari puasa. Jadi iblis melancarkan talbisnya kepada ahli ibadah agar mereka selalu berpuasa tiap hari. Itu bagus, itu baik, sunnah kok. Nah kata beliau, وَذَلِكَ جَائِزٌ إِذَا أَفْطَرَ الْإِنسَانُ الْأَيَّامَ الْمُحَرَّمَ صَوْمُهَا Dan perkara yang demikian, tentunya ini terlepas dari perdebatan ya. Perkara yang demikian, seseorang setiap hari berpuasa, kata beliau boleh. Jika dia di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, dia berbuka. Seperti hari raya, jangan puasa. Kayak gitu maksudnya. Seperti hari raya, maka dia tidak berpuasa. Jadi terlepas dari perdebatan, kata Imam Ibnu Jauzi, perkara seperti ini boleh. Seorang berpuasa setiap hari, kecuali di hari-hari di mana seorang Muslim dilarang untuk berpuasa, seperti Idain, seperti dua hari raya itu, Idul Fitri, Idul Adha, hari makan, hari minum itu, maka dia berbuka, boleh. Illa annal afata fihi min wajhain. Kecuali atau akan tetapi yakni al-afah penyakit atau masalah ketika seorang setiap hari berpuasa ini akan menimbulkan masalah dari dua sisi. Oke, enggak audionya Pit. Oke. Yang pertama annahu rubbama ada bidha'fil quwa. Orang yang berpuasa setiap hari itu bisa jadi dia memiliki kekuatan yang kurang atau berkurang kekuatannya, melemah kekuatannya karena setiap hari berpuasa, tidak bisa dipungkiri. Ini diantara contoh juga ya bahwasanya ketika seorang ingin menjalankan ibadah dan kemudian dia paksa dirinya di luar dari yang disyariatkan, sunnah memang mesti berimbas buruk. Mungkin di beberapa hari yang lalu ya saya posting ya, mungkin sebagian pian juga mendapatkan postingan tersebut ya, bagaimana ya ini rahasia atau hikmah dibalik puasa ayyamul buyut. Di antara yang kemudian dengannya seorang memiliki imun yang bagus dengan satu bulan tiga hari berpuasa. Ilmu zaman sekarang membongkarnya. Nabi Muhammad sudah perintahkan lama. Itulah kenapa ketika ada perintah, lakukan saja, pasti banyak kebaikan di baliknya. Ketika ada larangan, tinggalkan saja, pasti banyak keburukan menantinya. Dan ini perkara yang sunnah. Dan memang betul kemudian tidak pernah kita dapatkan riwayat dari Nabi Muhammad SAW atau sebagian para sahabatnya yang memiliki penyakit-penyakit seperti penyakit zaman kita sekarang. Penyakit gula itu ada di zaman tabi'in. Kencing manis itu sudah ada di zaman tabi'in. Atha bin Abi Rabah di antara yang kena itu. Zaman tabi'in. Zaman sahabat? No. Wallahualam bisawab, sebabnya apa gitu ya. Bukan berarti kemudian beliau bukan orang yang bertakwa, no. Tapi yakni pola makan Nabi Muhammad SAW itu sangat luar biasa hingga mengajarkan kepada kita di zaman kita sekarang ini terbongkar rahasianya. Ia memperbarui sel-sel yang rusak disebutkan. Hingga kemudian seorang memiliki imun yang kuat, yang bagus. Berpuasa sebulan 3 hari. Kalau kemudian ingin yani berurutan sesuai dengan yang disebutkan dalam sebuah riwayat dalam silsilah, maka 13, 14, 15. Tapi di luar itu pun boleh, yang penting 3 hari. Apalagi kemudian seorang bisa melaksanakan yang lebih bagus daripada itu. Sepekan 2 kali, Senin Kemis. Apalagi kemudian seorang bisa melakukan yang lebih dahsyat lagi daripada itu. Dan yang terbaik ini di antara puasa-puasa sunnah, yaitu puasa Dawud. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Nah, kata beliau, iblis memberikan talbisnya kepada orang-orang yang ahli ibadah, khususnya dalam cara mereka berpuasa. Talbisnya adalah agar mereka berpuasa setiap hari. Bagus kok. Kata beliau, hukum asalnya boleh. Asal di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, dia tidak berpuasa. Cuma ini akan mendatangkan masalah. 2 masalah lebih tepatnya, kata beliau. Yang pertama, bisa jadi kemudian ada bedak fil kuwa. Dia kembali dari puasanya tersebut dalam keadaan lemah. Tidak bisa dipungkiri, lemah. Fa'ajazal insanu anil kasbil a'ilatihi. Akhirnya kemudian seorang lemah, tidak mampu seorang laki-laki untuk al-kasb, mencari ma'isyah. Mencari ma'isyah untuk keluarganya. Kenapa? Lemas gimana? Padahal dia harus bekerja. Padahal dia harus mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri. Makanya nanti kita akan bahas yang paling utama itu puasa sehari, buka sehari. Karena kekuatan akan kembali. Anda bekerja pun Anda kemudian akan bisa melakukan. Tapi kalau setiap hari Anda lemah, dan di antara hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW pun tidak melakukan puasa Daud, karena jika beliau melakukan, kita tahu bagaimana para sahabat. Ditakutkan nanti mengira bahwasanya itu adalah kewajiban dan umat ini pasti enggak mampu. Ditakutkan nanti itu seperti kewajiban karena Nabi Muhammad melakukannya. Akhirnya kemudian terbebanilah kita akan puasa Daud. No. Dia akan lemah. Dia akan kemudian lemah untuk mencari ma'isyah, penghidupan untuk keluarganya. Bahkan wa man'ihi min i'fafi zaujatihi, bahkan dia kemudian lemah untuk memberikan hak istrinya, iffah istrinya, kehormatan istrinya. Apa itu? Ya, dengan kemudian memberikan kepadanya yakni kebutuhan biologisnya. Enggak mampu dia, lemah. Wa fi sahihain, dan disebutkan dalam sahihain Bukhari dan juga Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah beliau bersabda, inna li zaujika alayka haqqan, sesungguhnya atas istrimu, sesungguhnya untuk istrimu, atas dirimu itu ada hak. Artinya ada hak istri yang harus kita tunaikan. apa kebutuhan batinnya, apa kebutuhan biologisnya. Itu hak dia untuk dia dapatkan. Kewajiban kita untuk memberikan. Kalau kitanya lemah, bagaimana bisa memberikan? Kemudian kebutuhan lahirnya. Ketika kita lemah, gimana kita mau bisa bekerja? Lemah bekerja, kemudian ada kerusakan pada ma'isyah, kita tidak berikan, ada masalah di sini. Lemah kita, akhirnya kemudian kebutuhan istri kita atau pasangan kita, batinnya, biologisnya pun tidak bisa kita penuhi, karena kita lemah. Kenapa? Karena puasa tiap hari. Ini masalah yang pertama, kata beliau. فَكَمْ مِنْ فَرَضٍ يَضِيءُ بِهَذَا النَّفْلِ. Maka betapa banyak kewajiban yang kemudian hilang karena seorang melaksanakan yang sunnah ini. Akhirnya mencari nafkah yang wajib keteteran, akhirnya seharusnya menjaga kehormatan istrinya dengan memberikan haknya, yaitu menggaulinya, kebutuhannya biologisnya, juga kemudian kita tidak bisa berikan. Wallahu a'lam bissawab. Al-thani, masalah yang kedua atau kerusakan yang kedua. Annahu yufawwitul fadilah. فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. Masalah yang kedua, kerusakan yang kedua dari talbis ini jika dilakukan, padahal baik dia, apa itu? Puasa tiap hari. Annahu yufawwitul fadilah, bahwasanya praktek yang demikian menghilangkan keutamaan. Apa maksudnya? Perhatikan sabda Nabi Muhammad berikut. Dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyam siyamu Dawud alaihi salatu wassalam." Seutama-utamanya puasa, artinya puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Dawud alaihi salam. Bagaimana prakteknya? Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Adalah beliau alaihi salatu wassalam, beliau berpuasa satu hari dan berbuka di hari berikutnya. Tadi ulun sudah sebutkan hikmah ini di awal. Kenapa Nabi Muhammad tidak melakukannya? Karena kita tahu bagaimana para sahabat. Tidaklah Nabi Muhammad melakukan, kecuali para sahabat mesti ikut. Nabi Muhammad pasti kuat, sahabatnya belum tentu. Ditakutkan nanti diwajibkan kepada mereka, oh, gak mampu kita. Wallahu a'lam bissawab. Sama kayak Nabi Muhammad meninggalkan sholat tarawih berjamaah ya. Di hari 1, 2, 3 beliau berjamaah, beliau mengimami. Di hari keempat beliau gak keluar. Kemudian di pagi harinya beliau bersabda, saya tahu yang kalian lakukan tadi malam, berkumpul makin banyak untuk sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad, yakni sholat malam, itu tarawih. Dan aku tadi malam gak sakit, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi aku takut nanti ini akan diwajibkan, karena wahyu belum sempurna. Ya, karena wahyu belum sempurna. Beliau takut nanti akan diwajibkan, dan berat untuk kita kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, wa an Abdullah bin Amr qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala alam uhaddith anka annaka taqumul lail wa anta alladhi taqulu la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahar qala na'am ya Rasulullah qad qultu dhalik fa qala fa qum wa nam wa sum wa aftir وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ أَيَّامٍ وَلَكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ لِي الْيَوْمَ 20 سَنَةً مُجَاوِرًا. Enter. تَلِمْبُوَا لَمَنِهِ. قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُتِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. Qala fasum yawman wa aftir yawman fa innahu a'dalu as-sawmi wa huwa siyamu Dawud قلت إني أتيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك أخرجاه في الصحيحين Penyakit yang kedua atau masalah yang muncul yang kedua ketika seorang kemudian setiap hari berpuasa, kata Imam Al-Jauzi boleh dia, kecuali dia tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan, tapi ini akan mendatangkan masalah. Yang pertama sudah tadi, mendatangkan kelemahan, akhirnya mencari ma'isyah lemah, akhirnya mendatangi istri lemah, akhirnya kemudian kewajiban-kewajiban terabaikan karena menjalankan satu sunnah. Nah yang kedua, anna yufawhitul fadilah, ia menghilangkan keutamaan. Ia tidak lebih utama dibandingkan yang lain. Yang jelas-jelas sunnahnya ada. Kata Nabi Muhammad, disebutkan dalam sebuah riwayat, dari Abdullah bin Amr, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpaiku dan beliau bersabda Alam uhaddats anka annaka taqumul lail wa anta alladhi taqulu la aqumanna al-laila wa la asumanna an-nahar Artinya telah diceritakan kepada aku bahwasanya kamu menegakkan malam dan kamu juga diceritakan kepada aku bahwasanya kamulah orang yang mengatakan sungguh aku akan menegakkan malam berarti tentunya tanpa tidur dan aku akan menegakkan siang atau berpuasa di siang hari yakni puasa sunnah qala na'am ya Rasulullah qad qultu dhalik kemudian Abdullah bin Amr mengatakan betul wahai Rasulullah akulah yang mengatakan demikian akan menegakkan malam dengan beribadah yaitu salat malam tapi maknanya berarti tanpa tidur dan kemudian di siang harinya berpuasa tiap hari bukan wisol ya tetap berbuka cuman tiap hari faqala kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda faqum wanam tegakkanlah malam dengan salat malam tapi tidurlah karena kalau kembali ke sabda Nabi Muhammad yang lain untuk tubuh kita ini dia punya hak untuk diistirahatkan. Mata ini punya hak untuk diistirahatkan. Tidak bisa kemudian kita, yakni kasarnya itu kita genjot, no. Wasum wa aftir dan berpuasalah dan berbukalah. Wasum min kulli syahrin thalatha ayyamin dan berpuasalah di setiap bulan 3 hari. Walaka mithlu siyamid dahar maka bagimu dengannya semisal puasa satu tahun lamanya ini keutamaan puasa ayyamul bid ya puasa ayyamul bid spesifik 13, 14, 15 hari-hari purnama hari-hari yang malamnya bulan purnama sorry atau jika tidak mampu ya umum ya pokoknya sebulan 3 hari berpuasa pahalanya seperti puasa satu tahun. Kata Nabi Muhammad SAW, tegakkanlah sholat malam, tapi tidurlah, berpuasalah, tapi kemudian berbukalah. Maksudnya jangan tiap hari. Berpuasalah dalam setiap bulan 3 hari. Iya, seperti puasa satu tahun. Kemudian Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, Qultu ya Rasulullah, aku katakan, wahai Rasulullah, aku mampu melakukan yang lebih afdal daripada itu. 3 hari sebulan, aku mampu melakukan yang lebih daripada itu, wahai Rasul. Siap. Kata Nabi Muhammad SAW, Fasum yawman wa aftir yawman, fa innahu a'dalu sawmi, wa huwa siyamu Dawud. Maka berpuasalah 1 hari, berbukalah di hari berikutnya. Ini puasa yang paling utama. Ia adalah puasanya Nabi Dawud. Qultu, Abdullah bin Amr mengatakan, Inni utiqa afdal min dhalik. Wahai Rasul, aku mampu melakukan yang lebih daripada itu. Artinya saya tiap hari pun bisa. Kemudian apa kata Nabi Muhammad SAW? La afdala min dhalik. Tidak ada puasa yang lebih utama daripada itu. Ya, kita akan kehilangan keutamaan. Yang paling utama di antara puasa sunnah itu puasa Daud, bukan tiap hari. Inilah talbis iblis. Boleh memang, tapi tentunya ada kerusakan di sana. Kenapa? Anda menghilangkan keutamaan, yaitu puasa yang paling utama, yaitu puasa Daud, dan Anda menghilangkan itu ketika Anda melakukannya setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Kita break adzan dulu. Oke, okay, kita lanjutkan sedikit lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masih dalam atau masih pada bahasan talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka. Dan masih dalam penyebutan talbis iblis dalam cara mereka berpuasa, sudah kita sebutkan tadi. Kemudian, talbisuhu alaihim fi niyatis saum. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka, khususnya berkaitan dengan puasa, dan ini berkaitan dengan talbis iblis terhadap mereka, ahli ibadah, dalam niat puasa mereka. Kalau tadi kan dalam cara puasa mereka. Itu puasa tiap hari. Boleh. Hukum asalnya boleh. Kata Ibnu Jauzi tanpa tentunya terlepas dari perdebatan. Boleh. Asal dia tidak berpuasa di hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa seperti hari raya. Cuman dengannya Anda akan mendatangkan dua kemadharatan. Sudah kita bahas tadi poin pertama. Di bagian pertama. Nah ini. Talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka, khususnya puasa mereka, lebih tepatnya niat puasa mereka. Kok tadi cara puasa, sekarang niatnya. Perhatikan. Wa qad yashi'u anil muta'abbidi annahu yasumu ad-dahra fayu'lamu bi syai'i dzalika fala yuftiru aslan wa in aftara akhfa iftarahu li alla yankasira jahuhu wa hadha min khafiyir riya walau arada al ikhlasa wa satra al hali la aftara bayna yaday man qad alima annahu yasum thumma ada ila sawmi walam ya'lam bihi waqad yashi'u anil muta'abbidi annahu yasum ad-dahr. Telah tersebar berita akan seorang ahli ibadah bahwasanya dia berpuasa sepanjang tahun. Tersebar, terkenal fulan itu puasa sepanjang tahun. Fulan yang pertama yang kena talbis tadi itu nih beritanya lanjutan, bit. Sequel ya. Nyambung rupanya ya. Yang pertama tadi itu. Karena memang hukum asalnya boleh, tapi hilang keutamaan darinya. Karena tidak ada yang lebih utama dibandingkan puasa Daud, kata Nabi Muhammad. Telah tersebar berita akan seorang ahli ibadah bahwasanya dia berpuasa sepanjang tahun. Fayu'lamu bisya'i dhalik, maka dia dikenal, diketahui karena berita tersebut sudah tersebar. Bahwasanya dia adalah ahli ibadah, khususnya puasanya, dia puasa sepanjang tahun. Fala yuftiru aslan wa in aftara akhfa iftarahu li'alla yankasira jauhu. Maka dia memang aslan dari sananya memang dia tidak pernah berbuka. Pokoknya dia berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Dan jika dia berbuka, dia rahasiakan berbukanya. Artinya dalam satu tahun, mungkin sebulan sekali. Atau dalam satu tahun, mungkin sebulan dua kali dia berbuka. Tapi dia akan sembunyikan supaya orang enggak tahu. Kenapa? Li'alla yankasira jauhu, supaya wajahnya, nih letter lock dulu ya. Inkasira yankasira itu pecah, jah ya wajah, supaya wajahnya tidak pecah. Maksudnya supaya kredibilitas dia, atau supaya wibawa dia, atau supaya apa ya? Yang lebih tepatnya ya. Ya begitulah pemirsa. Artinya kalau orang tahu, kan dia terkenal nih, dia terkenal puasa sepanjang tahun, padahal dalam setahun dia ada sih berbuka 1-2 kali. Ketika dia berbuka, dia gak usah kasih tahu orang. Supaya apa? Reputasi. Supaya reputasinya gak rusak. Karena udah terkenal bahwasanya dia puasa sepanjang tahun, padahal dalam 1 tahun dia berbuka ya beberapa kali. Cuman ketika dia berbuka, dia gak akan kasih tahu orang, supaya apa? Terjaga reputasinya. Karena sudah terkenal puasa setahunan. Wa hadha min khafir riya. Oh, perhatikan perkataan imam, dan ini diantara yakni contoh ya, riya yang terselubung. Walau arad al-ikhlas wa satr al-hal la afdhal baina yaday man qad alima annahu yusuf. Kalau dia betul-betul ingin ikhlas tapi kemudian tetap ingin menutupi perkara tersebut, ya sungguh dia betul-betul akan berbuka di hadapan orang yang tahu bahwasanya dia berpuasa. Kan teman dekat dia ya tahulah. Enggak perlu disembunyikan bahwasanya saya setahun enggak full juga kok, adalah 1-2 kali saya berbuka. Kasih tahu aja orang. Insya Allah keikhlasan terjaga. Tapi tadi demi menjaga reputasi, padahal dalam 1 tahun Anda berbuka 1-2 kali, Anda sembunyikan, kenapa? Karena malu nanti reputasinya hancur. Nah ini riya namanya. Kalau ingin menjaga ikhlas, Anda pernah berbuka, ya ngomong aja kepada orang yang tahu sebenarnya Anda memang setiap hari berpuasa. Gak apa-apa. Thumma ada ila sawmi walam ya'lam bihi. Kemudian dia kembali berpuasa dan kemudian temannya tersebut enggak tahu. Kan bisa seperti itu. Tidak usah kemudian menyembunyikan. 1-2 orang teman dia, teman dekat dia, ya kasih tahu, enggak ada masalah. Saya dalam satu bulan ya, dua kali lah. Per dua pekan saya nggak puasa kok. Kapan? Ya mungkin pas ada undangan nikahan. Saya berbuka. Ngomong aja. Dan keikhlasan insya Allah tetap terjaga. Tapi kalau Anda menyembunyikan itu karena ingin menjaga reputasi, karena Anda terkenal dengan orang yang berpuasa setahun penuh, itulah kata Imam, min khafir riya, riya yang terselubung seperti itu. Nah, berikut contohnya lebih detail. Kata beliau, wa minhum man yukhbiru bima qad sama fayaqulu al-yawma mundu 20 sanatan ma aftartu wa yulabbasu alayhi bi annaka innama tukhbiru liyuqtada bika wallahu a'lamu bil maqasid. Dan di antara mereka para ahli ibadah, khususnya dalam masalah puasa dan lebih spesifik dalam masalah niat puasa, ada yang mengkhabarkan sudah berapa lama dia berpuasa. Jadi talbis iblisnya kepada ahli ibadah ini, mengkhabarkan kepada orang sudah berapa lama dia berpuasa. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, al-yawma mundu 20 sana, hari ini, sejak 20 tahun yang lalu, ma aftartu, saya enggak pernah berbuka. Maksudnya saya puasa tiap hari selama 20 tahun ini. Enggak berbuka saya. Ingat ya, puasa yang dimaksudkan, ya puasa seperti yang disyariatkan, artinya ada sahur, ada buka. Cuman dalam artian praktek seperti ini selama 20 tahun. Orang kalau ngebleng gitu ya, betul-betul tanpa berbuka, seminggu mati. Terlepas dari takdir ya, seminggu mati orang nggak makan nggak minum. Atau berapa hari lah? Nggak tahu ya. Maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tentunya dengan sebab-sebabnya juga. Anda nggak makan nggak minum mati Anda. Ini nggak betul-betul puasa, sahur dan berbuka. Cuman 20 tahun. Wa yulabbasu alaihi bi annaka innama tukhbiru liyuqtada bika. Dan talbisnya kepada orang ini, kamu khabarkan ke orang bahwasanya kamu selama 20 tahun terakhir ini kamu berpuasa setiap hari agar kamu diikuti, agar kamu jadi panutan. Panutan laki-laki. Kok perempuan bunutan? Khabarkan kepada mereka, khabarkan ke teman-temanmu bahwasanya dalam 20 tahun terakhir ini kamu berpuasa tiap hari supaya kamu jadi panutan. Perhatikan talbisnya, cakep kan? Iblis paling pinter, dia bikin slogan-slogan, bikin jargon-jargon. Kamu kalau diem, orang lain gak tahu kebaikan kamu selama ini. Ceritakan aja teman-teman kamu tuh lu gendut-gendut, kasih tahu mereka kenapa tubuh kamu bagus, kenapa kamu selama ini berpuasa tiap hari selama 20 tahun. Kasih tahu mereka supaya mereka menjadikan kamu panutan. Karena kamu laki-laki. Cantik ya. Iblis gitu loh. Yang bisa dia rayu itu nabi. Apalagi cuman kita. Yang bisa dia rayu dan sukses itu nabi Adam. Kemudian kita merasa aman dengan yakni talbis. No, setiap hari kita harus kemudian berhati-hati. Kemudian kata Imam menyebutkan, wallahu a'lamu bil maqasid, dan Allah lebih tahu dengan maksud atau niat seseorang. Tapi inilah secara zahir, hati-hati. Itulah talbisnya dari iblis. Kamu kasih tahu mereka aja, kamu berpuasa selama ini agar orang ikut kamu. Allah alam bisan. Qala Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, innal 'abda la ya'malu al-'amal fi sirri fala yazalu bihi syaitanu hatta yuhaddithu bihi fayantaqilu min diwanis sirri ila diwanil 'alaniyah. Berkata Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah, sesungguhnya seorang hamba sungguh dia mengamalkan satu amalan dan amalan tersebut rahasia, maka tetap saja syaitan melazimi dia, nguntit dia, ngintili dia. Ngintili itu apa, Peter? Nempelin dia sampai kemudian menceritakan, dia menceritakan amalan rahasia tersebut, diikuti terus sama syaitan. Kasih tahu orang dong, kamu kan tiap hari sholat malam. Kasih semangat orang, kamu kan tiap hari sholat malam. Kasih tahu orang, kamu kan setiap Senin Kamis puasa. Kasih tahu orang, setiap kamu puasa Daud, atau yang lebih parahnya yang sedang kita bahas. Kasih tahu orang, kamu selama 20 tahun ini puasa tiap hari, supaya kamu jadi panutan. Sawang. Kata Imam Sufyan al-Thawri, la fala yazalu bihi syaitanu hatta yatahadatsu bi. Maka tetaplah syaitan bersamanya, nempelin dia, melazimi dia terus sampai dia bercerita atau menceritakan amalan sirnya itu, amalan rahasia tersebut. Kasih tahu orang. Fayantaqilu min diwanis sirri ila diwanil alaniyah, maka akhirnya catatan amal tersebut berpindah dari catatan amal rahasia menjadi terang-terangan. Al-Mushahidun al-Kiram, selama amal tersebut bisa dirahasiakan, rahasiakan. Ingat perkataan Syekh Al-Uthaymin, sering saya sampaikan bit ini dari Syekh Al-Uthaymin, amalan itu hukum asalnya disembunyikan. Tapi kalau Anda sudah mengukur bahwasanya ketika Anda menyampaikan atau memperlihatkan akan memotivasi orang lain, silahkan perlihatkan. Ya, tapi hukum asal disembunyikan. Biarin orang enggak tahu selama 20 tahun ini Anda enggak melakukan amal, ya ini rahasia. Enggak ada masalah karena Allah tahu, enggak ada masalah. Daripada kemudian ketika Anda ceritakan, orang tahu, memotivasi tidak, tapi kemudian hati Anda rusak. Hukum asal disembunyikan. Tapi kalau Anda tahu Anda bisa memotivasi orang lain dengannya, silakan ceritakan. Semoga yakni niat kita tidak berkurang. Wa fihi man adatuhu shaumul itsnaini wal khamis. فإذا دعي إلى طعام قال اليوم الخميس اليوم الخميس ولو قال أنا صائم كانت محنة وإنما قاله اليوم الخميس معناه أني أصوم كل خميس. Dan di antara mereka, para ahli ibadah, dalam ibadah mereka, kena talbiyah khususnya puasa, dan dalam perkara yang spesifik ini, niat puasa, ada di antara mereka yang adatnya atau kebiasaannya itu puasa Senin Kemis. Bagus, luar biasa. Apabila dia diundang ke makanan, maksudnya ada yang mengundang dia makan. Kemudian dia berkata, hari ini hari Kemis. Seperti nada bertanya, tapi kemudian menekankan, ini hari Kamis kan? Kayak gitu loh kasarnya. Ketika diajak, kita makan yuk. Apa? Saya lagi menata nih. Apa yang bagus? Okay. Sate kambing Solo. Tengklengnya enak. Saya iklanin tuh pak, sate kambing Solo, Palapan. Sate kambing Solo. Ini hari Kamis kan? Jadi tandanya seperti bertanya. Kata Syekh, walau qala ana shaim kana mena. Kalau dia mengatakan saya sedang berpuasa, itu lebih baik. Terang-terang aja. Mohon maaf, saya sedang berpuasa. Enak. Tapi ketika dia mengatakan dengan seperti nada bertanya, ada penekanan, ini hari Kamis, itu seakan-akan dia mengatakan bahwasanya saya biasa puasa hari Senin Kamis. Talbis ya. Tipis sekali. Nah, untuk kita ulun pribadi misalnya, ulun tahu sebagian ikhwah dia menjaga puasa Senin Kamis. Ketika ulun misalnya ingin ngajak teman-teman untuk makan, fulan itu enggak saya ajak. Karena saya tahu dia berpuasa. Jadi, biar kita membantu keikhlasannya. Jadi, kalau Anda tahu ada saudara Anda, memang dia menjaga puasa Senin Kemis, suatu saat Anda ingin ngajak teman-teman makan, fulan ini jangan diajak sekalian. jaga yakni niat ikhlas dia. Itu kalau kasus Anda tahu, kalau enggak tahu ya enggak bisa disalahkan. Kalau ada orang mengajak Anda makan di hari Senin, di hari Kamis, di mana Anda biasa puasa di dua hari tersebut, ngomong aja, "Sorry bro, saya lagi puasa." Aman. Tapi kalau nada Anda seperti bertanya, "Eh, ini kan Senin." Itu seakan-akan Anda mengatakan saya biasa puasa. "Eh, ini kan Kamis." Itu seakan-akan Anda mengatakan saya biasa puasa hari ini. Riya terselubung. Hati-hati. Ngomong belak-belakan aja. "Sorry bro, Anda lagi puasa." Itu lebih enak. Wa fi haula'i man yara an-nasa bi'ain al-ihtiqar li kaunihi shaiman wa hum muftirun. Dan di antara mereka para ahli ibadah dalam ibadah mereka yang kena talbis khususnya dalam perkara puasa. Dan di antara mereka ada yang melihat manusia dengan pandangan al-ihtiqar, melecehkan, menghinakan, merendahkan. Likaunihi shaiman, karena dia sedang berpuasa, yang lain tidak. Jadi seperti mengejek, seperti menghina, seperti merendahkan. Temannya makan misalnya di hari tertentu atau mungkin yakni apa itu ya? Ya yang sunnah tapi yang setahun sekali dua kali. 9-10 Muharram misalnya. Karena sesuatu dan lain hal, dia enggak puasa. Tapi Anda memandangnya seperti dia pendosa. "Ini enggak puasa, bro. Ini kan 9 Muharram. Ini enggak puasa, bro. Ini kan 10 Muharram. Setahun cuma dua kali, ini enggak puasa." Uy, bahaya. Biarin. Wallahu a'lam bishawab. Atau mungkin yang lebih yakni apa istilahnya, yang setiap pekan terjadi misalnya, teman Anda sedang makan di hari Senin, tinggal puasa. Nah, adanya bertanya tapi seperti menghina. Berbahaya. Talbis. Kata Imam, dan di antara mereka ada yang melihat manusia dengan pandangan hinaan, dengan bi'ainil ihtiqar, dengan pandangan menghina. Karena dia berpuasa, yang lain enggak. Luar biasa. Ingat yang sedang kita bahas, talbis iblis kepada ahli ibadah. Bukan orang yang bukan ahli ibadah. Yang ahli ibadah yang sedang kita bahas memang. Yang bisa jadi kemudian pahala ibadah tersebut hilang karena kita riya, atau minimal kemudian hilang keutamaan karena salah praktek. Kayak yang tadi, harusnya puasa Daud, dia tiap hari. Hilang keutamaan puasa Daud, itu yang paling utama. Dan tidak ada di antara kita yang bisa mengalahkan seorang sahabat itu. Tapi Nabi Muhammad langsung katakan, tidak ada yang lebih utama dibandingkan puasa Daud. Kalau kamu ingin dan kamu kuat untuk menjalankan satu syariat dan ia berkaitan dengan puasa, Daud paling utama. A'dalus shaum, kata Nabi Muhammad. Dan yang terakhir, wa minhum man yulazimu shaum wa la yubali ala ma aftara ala madza aftara wa la yatahasha fi shaumihi an ghibatin wa la an nadratin wala an fuduli kalimatin wa qad khayyala lahu iblisu anna saumaka yadfau ithmaka wa kullu hadha min at-talbis. Bahaya juga ini. Ini pengingat ya. Ini ketika ulun bahas seperti ini pengingat untuk semua kita. Oh, kalau begitu Ustaz enggak usah puasa. Oh, salah, puasa. Puasa. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebulan mampunya ayyamul bait, sebulan tiga kali saja, silahkan. Mampu Anda lebih dari itu, Senin Kamis, pekanan. Mampu Anda lebih daripada itu, yang paling utama, Daud, puasa. Sesuai tuntunan. Ketika Anda puasa, kemudian Anda diajak makan, ngomong apa adanya. Makan yuk. Jangan tanya menunya, nanti niat Anda jadi rusak. apa dulu nih? Jangan, jangan nanya menunya, jangan. Makan yuk, sorry bro, ana lagi puasa. Gitu aja. Wah, padahal mau diajak sate kambing, udah dia buka lagi. Jangan gitu ya, jangan nanya menunya. Diajak langsung, sorry bro, saya lagi puasa. Iya. Jangan sampai kemudian dengan nada seperti ada penekanan, nada bertanya dengan menekankan, ini kan Kamis. Seakan-akan Anda mengatakan saya biasa puasa, itu malah rusak niat Anda. Ya. Apalagi misalnya contoh seperti ini. Jadi berpuasalah, tapi jangan sampai memandang orang kemudian dengan pandangan hinaan, melecehkan. Kamis nanti gak puasa. Nanya sih, tapi seperti menghina Anda. No, berpuasa. Tapi jaga, yakni niat, selama bisa dirahasiakan, rahasiakan. Kalau emang ada yang tanya, jawab aja. Semoga hati kita tetap aman dengan keikhlasan. Nanti orang akan tahu kok bahwasanya Anda memang biasa puasa. Dan untuk yang sering ajak, ketahuilah bahwasanya jika teman Anda memang orang yang sering menjaga puasanya, jangan ajak dia di hari dia biasa berpuasa. Misal Senin Kamis yang tadi, ajak dia di hari yang lain, Selasa, Rabu kan bisa. Jumat, Sabtu, Ahad kan bisa. Dan akhirnya Anda sering ngajak teman-teman di luar Senin Kamis. Kenapa? Memang gak pengen ngajak dia. Itu lain cerita. Anda memang pelit aja. Atau misalnya ajak makan malam kan bisa. Tetap Senin, tetap Kamis. Makan yuk. Sorry bro, Anda lagi puasa. Oh, kalau kayak gitu, kita makan malam. Teman-teman, Anda bisanya hari ini nih. Ya udah deh. Nah, kan enak jadinya. Cari jalan keluar. Puasa dia tetap terjaga, keikhlasan dia tetap terjaga. Jadi dari dua sisi harus saling dukungnya. Yang terakhir, di antara mereka, para ahli ibadah, dalam ibadah mereka, khususnya puasa, dan lebih tepatnya bab niat puasa, dan di antara mereka ada yang selalu yulazimus saum, selalu berpuasa. Puasa-puasa sunnah tentunya yang sedang kita bahas. Wala yubali ala madza aftara, tapi dia tidak peduli ketika berbuka, dia berbuka dengan apa. Dalam artian, halal haramnya dia tidak peduli. Puasa Daud, puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid. Tapi dengan apa dia berbuka, dia tidak peduli halal haramnya. Hajar aja semua. Ah, ini salah. Atau, wala yatahasha min saumihi an ghibah, sering puasa dia Ayyamul Bid, Senin Kamis, bahkan Daud, tapi kemudian dia tidak menjaga dari ghibah. Puasa tapi kemudian gunjing sana gunjing sini. Nanti talbisnya ada di ujung. Wala an nadratin, puasa dia Ayyamul Bid, Senin Kamis, bahkan puasa Daud, tapi dia tidak menjaga pandangannya dari yang haram. Wa an fuduli kalimah. Apa terjemahan yang fudul kalimah? Kalimat-kalimat yang fudul, kalimat-kalimat yang keji ya. Oh, kata-kata tidak berguna. Oh ya, fudul. Ya, hal yang lebih. Oke, okay. Kata-kata tidak berguna terjemahannya. Puasa dia Senin Kamis, Ayyamul Bid. Bahkan Senin Kamis lebih dahsyat puasa Daud, tapi tidak menjaga perkataannya. Dari perkataan-perkataan yang tidak penting, apalagi na'udzubillah keji, kotor, jorok. Waqad khayyala lahu iblis anna saumaka yadfa'u itsmaka. Dan iblis telah memberikan kepadanya khayalan bahwasanya puasamu itu menghapuskan dosa-dosamu. Enggak apa-apa ghibah, ente kan biasa puasa. Enggak apa-apa lihat-lihat yang haram dikit, ente kan biasa puasa. Terhapus dosamu, santai aja. Gak apa-apa sesekali ngumpat, ya ngomong jorok, gak apa-apa. Kamu kan biasa puasa. Puasamu menghapuskan dosa-dosamu. Kata beliau, wa kullu hadza min talbis, dan semua ini adalah talbis. Harusnya karena Anda sering puasalah, Anda lebih jauh dari, Anda orang yang paling jauh dari perbuatan ghibah. Karena berpuasalah Anda jauh dari memandang sesuatu yang haram. Karena berpuasalah kata-kata Anda lebih tertata. Bukan malah sebaliknya. Atau karena puasalah, maka asupan makanan Anda betul-betul terpilih. Karena Anda menjaga puasa. Maka ketika berbuka, selain tentunya yakni yang lezat, yang nikmat, tapi yang paling inti diantaranya halal. Kan Anda sudah beribadah kepada Allah. Sebenarnya harusnya Anda lebih peduli yakni asupan makanan karena Anda biasa berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin.